الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده langsung ke halaman di kitab terjemahannya sekitar halaman 156. Yes. Atau iya bukan? Surat Qaf ya, iya benar. Surat Qaf di sini Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Setengah dari pembahasan syarat memperoleh manfaat dari Al-Qur'an untuk menyembuhkan penyakit kita, yaitu penyakit tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Itu penyakit kita. Jadi selama ini mungkin kita tidak berintifa dengan Al-Qur'an, dan ana mewasiatkan untuk diri pribadi dan juga teman-teman sekalian, kita berintifa, kita mengambil manfaat maksimal dari Al-Qur'an sesuai dengan kadar keilmuan yang kita punya. Maka Al-Qur'an ini sebenarnya bukan hanya untuk orang alim saja, tapi untuk orang awam. Ya, dengan tafsiran yang ringkas itu insya Allah mudah memahaminya. Walaupun ada beberapa dari hal dalam Al-Qur'an memerlukan pemikiran dan pendalaman lebih dalam lagi, tetapi keumuman Al-Qur'an itu mudah untuk dipahami. Ya, mudah untuk dipahami, mudah untuk diingat insya Allah. Insya Allah Ta'ala. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama mencari kunci jawaban untuk menyembuhkan penyakit yang selama ini menggerogoti kalbu kita, yaitu ketidakmampuan dalam berintifa dengan Al-Qur'an. Kita baca sedikit dari terjemahannya. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, maka fokuslah, berkonsentrasilah, atau dalam bahasa Arabiknya ijma' qalbaka. Kumpulkanlah, hadirkanlah arwah-arwah kalbu antum, konsentrasi, fokus ketika membaca dan juga walaupun mendengarkan. Jadi jangan kira mendengarkan itu tidak bermanfaat. Kadang kalau kita futur dari membaca Al-Qur'an, cara untuk membangkitkan supaya kita mencintai kembali baca Al-Qur'an itu adalah dengan mendengar tilawah. Mendengar Al-Qur'an. MP3 sekarang banyak. Qurra bermacam-macam, banyak sekali sekarang. Ribuan, ratusan bisa antum download free ya, dengan mudah. Iya, fokus ketika membaca atau mendengarkan. Namun fokus di sini tentu ijma'ul qalb, memerlukan akal, memerlukan ilmu. Ya, makanya butuh ilmu lagi nih. Kemudian perhatikan baik-baik dan posisikanlah diri Anda sebagai orang yang sedang diajak bicara oleh Allah. Ya. Jadi ada dua di sini. Pertama, atau sebenarnya ada tiga. Ya, nanti insya Allah kita jawab, kita pelajari ada tiga hal. Tiga cara, atau cara tiga-tiganya harus dilakukan ketika membaca atau mendengar. Ya. Sebab Al-Quran merupakan pesan dari Allah untuk Anda yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Seperti itulah yang Allah isyarkan melalui firman-Nya di atas. Pengaruh yang sempurna dari peringatan Al-Quran sangat bergantung pada tiga hal. Ya, bergantung pada tiga hal. Pertama, sumber yang memberikan pengaruh. Ya. Kedua, kelayakan objek yang menerima pengaruh. Dan ketiga, terpenuhinya syarat dan tersingkirnya segala hal yang menghalangi munculnya pengaruh tersebut. Jadi tiga. pengaruh Al-Quran kepada diri kita bergantung pada tiga hal. Pertama, pada muathir muqtadin, yaitu sumbernya yang memberikan pengaruh. Kemudian mahallu qalbin, layakan objeknya. Dan ketiga, terpenuhinya syarat-syarat ya, dan tersingkirkannya penghalang-penghalang. Dan ayat di atas dari surat Qaf itu menjelaskan semua itu dengan ungkapan yang sangat singkat, tetapi begitu jelas dan mendalam. Dan itu insya Allah yang akan dibahas nanti. Ya. Firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan. Zikra itu peringatan, mengisyaratkan semua hal yang diutarakan dari awal surat Qaf sampai ayat ini. Ya, di awal surat Al-Qaf tentang apa? Al-Quranil Majid. Dan disebutkan di sana tentang apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan. Peringatan. Sampai ayat ke-37 ini. Ya. Dan inilah disebut sebagai sumber yang memberikan pengaruh. Dan kita tahu ayat Al-Quran itu semuanya berpengaruh, bisa memberikan pengaruh. Tetapi ya, secara zat Al-Quran, ayat-ayatnya itu bermanfaat, memberikan pengaruh. Tetapi apalah memberikan pengaruh dia selama yang menerimanya itu enggak menerima. Contoh kalau misalnya ada obat, obat memberikan pengaruh enggak? Memberikan pengaruh. Tetapi kalau misalnya obat itu ternyata tidak diterima oleh tubuh, enggak bakal bisa memberikan pengaruh. Ya. Nasihat orang udah ikhlas misalnya, atau nasihat ini bagus kalimatnya, tetapi yang dinasihati tidak mau mendengarkan, ya enggak bakal memberikan pengaruh. Ya kan? Begitu. Baik. Jadi berpengaruhnya ayat Al-Quran terhadap diri kita itu tidak hanya ditinjau dari sisi ayat tersebut memiliki kekuatan makna, tapi ditinjau juga dari sisi kitanya, nerima atau enggak gitu kan. Nah, itu tadi yang pertama, zikra itu yang mu'athir. Ya. Kemudian sementara firman Allah, liman kana lahu qalbun, orang-orang yang mempunyai hati, menjelaskan di sini objek tempatnya, objek yang layak menerima pengaruh. Qalbunya itu diaktifkan apa enggak ketika mendengar atau membaca Al-Quran. Nah, ini dimaksud di sini hati yang hidup dan dapat mengenal Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Ya, nanti firman-Nya. Kita tahu hati itu hidup karena ilmunya, ya kan? Kalau misalnya ilmunya enggak ada, berarti enggak hidup itu hati. Oleh karena itu orang yang punya ilmu, dia akan lebih mudah dalam menerima Al-Quran dibandingkan yang tidak berilmu. Ya. Oke, begitu. Maka firman Allah yang maknanya Al-Quran ini tidak lain merupakan pelajaran dan kitab yang jelas. Agar dia itu Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Yang dimaksud kepada orang-orang yang hidup dalam penggalan ayat ini adalah hidup hatinya, bukan hidup jasadnya saja. Nah, hidupnya hati tergantung pada ilmunya dia seberapa dan kondisinya dia juga, kemauannya, irodahnya dia. Baik, itu yang akan kita bahas pada hari ini dengan singkat insyaallah. Ya. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting dan vital bagi antum yang memang di masa ini masyaallah, kalau kita perhatikan godaan banyak, kemudian fitnah banyak, musibah banyak, bertalu-talu enggak berhenti musibah dan ujian hidup banyak. Maka penyembuh dari itu semua adalah dengan membaca atau mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Kita mulai dari Arabiknya. Tadi sudah terjemahannya udah paham ya. Sekarang coba Arabiknya. Idza aradtal intifa'a bil Qur'an. Jika kamu kepingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Itu hal yang diinginkan banyak dari kita. Tapi banyak juga yang tidak pengen dari kaum muslimin. Taib bagi yang ingin aja nih. Yang ingin mendapatkan manfaat dengan Al-Quran. Tidak ada manfaat kalimat yang lebih bermanfaat dibandingkan Al-Quran. Bahkan kemarin anak sempat berpikir. Dulu waktu anak kursus bahasa Inggris. Pernah guru anak bertanya, guru bahasa Inggris bertanya. kepada murid-muridnya di antaranya Anas. Kalian kalau misalnya tersesat di sebuah padang pasir, benda apa yang akan kalian pegang? Maksudnya kalian harapkan ada pada kalian ketika itu. Bermacam jawabannya. Ya. Ada yang jawabnya cermin, ada yang apa? Malah jawabnya radio dan buku. Radio kenapa? Karena bikin nggak sepi. Tapi mikir nanti baterai habis ya udah selesai, ya kan? Buku. Buku ketika itu masih mujmal. Buku apapun yang penting anak suka baca buku lah. Sekarang, alhamdulillah anak jawab. Kalau misalnya cuma satu benda aja, anak cukup mushaf atau jangan mushaf namanya itu buku tafsir aja udah. Atau lebih spesifik buku at-tafsir al-muyassar cetakan Darul Haq 2 jilid. Udah gitu aja. Iya. Atau kitab enggak terjemahan al-mukhtasar fi tafsir. Khalas. Dah. Bukan tafsir al-muyassar 7 jilid. Enggak, nanti jawabnya apa? Susah, berat banget. Kan bawanya berat. Jilid ke-7 aja berarti kayak gitu, kan? Maka cukup al-mukhtasar fi tafsir atau at-tafsir al-muyassar. Udah selesai, khalas. Kenapa? Karena setelah tajribah sana sini anda membaca kitab-kitab, maksudnya tajribah pribadi dan pasti tanpa tajribah pun kita meyakininya, jelas Al-Quran ini kitab yang tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menandinginya. Sekalipun Sahih Bukhari, antum membaca Sahih Bukhari bolak-balik tidak akan sepuas antum membaca Al-Quran bolak-balik. Ya, Sahih Bukhari luar biasa memang. Sanadnya ada sanad. Justru dengan bola adanya sanad itu mungkin membuat aduh ini berat. Tapi Al-Qur'an enggak pakai an fulan akhbarana fulan, langsung ke poinnya apa ini. Yaitu anu baca berulang enggak bakal bosan bagi yang mengumpulkan hatinya untuk Al-Qur'an dan benar-benar membuka hatinya dan juga pendengaran ataupun hatinya hadir untuk Al-Qur'an ini. Enggak bakal bosan wallah. Sehari full enggak bakal bosan. Antum baca tafsirnya. Mungkin enggak usah tafsir yang detail. Yang umum aja seperti tafsir Muyassar atau al-mukhtasar fi tafsir atau semacamnya. Cukup itu aja global. Baca surat-suratnya. Itu antum akan menemukan syifa untuk semua penyakit hati dan juga bisa untuk penyakit jasmani. Iya. Intifa bil Quran itu penting untuk keseharian kita. Bukan pas kita lagi sedih aja. Pas kita lagi senang pun kita bisa kemudian melihat apa gambaran azab Allah, melihat hari kiamat di surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Ya kan? Itu ketika kita lagi senang, wah, masyaallah ternyata bakal berakhir semua ini. Ya. Begitu. Jadi intifa bil Quran, ayo kita anak-anak majelis ini harus intifa bil Quran. Jangan sekadar juga baca saja. Al-muhim kita tuh jangan mencukupkan dengan yang rendah. Enggak. Tapi jadilah orang yang mempunyai ulul himmah, keinginan kuat untuk sampai ke atas. Ya. Ketika kita bisa baca Quran, jangan cuma bisa baca, tapi bisa memahami. Ketika kita bisa baca Al-Quran sederhana, jangan cuma bisa baca sederhana. Perbaguslah bacaannya dengan tajwid tartilnya yang bagus. Ketika kita belum bisa tajwid bagus, belajar. Ketika kita merasa keberatan, ya masya Allah, tiap hari kita ke kantor kemana, nggak keberatan tuh. Karena apa? Ada money, ada reward di situ nanti. Tanggal awal bulan atau akhir bulan bakal dapat gaji. Tapi ini nanti di akhir hari setelah hari nanti di kiamat kita akan dapat reward dari Allah Subhanahu Wa Taala akan pahamnya kita dan bagusnya bacaan kita. Padahal sebenarnya sudah diberitakan oleh Rasulullah. Alladhi yaqra'ul Qur'an wa mahirun bihi ma'a safatul kiramil bararah, bersama dengan malaikat ngumpul. Itu tuh sebenarnya cukup itu aja udah indah itu. Nanti di akhirat akan ada bacaan qiraah kita menjadi syafaat untuk hari kiamat. Masya Allah. Sebenarnya sudah dijanjikan itu. Kalau misalnya kita berintifa' dengan Al-Qur'an, dunia akhirat kita indah insyaallah. Enggak ada futur dalam artian futur yang berkelanjutan lama, enggak ada kemudian putus dari pengajian, enggak ada kemudian putus dari majelis tafsir, enggak ada itu. Walaupun putus, nyari majelis tafsir lainnya karena saking rohbah ilal Quran itu besar. Karena apa? Udah merasakan manisnya intifa bil Quran. Nah, orang-orang yang malas untuk mengunjungi majelis tafsir dimanapun itu karena apa? enggak masuk Al-Quran itu, intifa'nya enggak ada. Sayang, sekiranya seseorang menyadari intifa' bil Quran itu udah pernah pada dirinya, dia akan mencari majelis tafsir dimanapun. Iya beneran, karena dia merasa butuh dengan majelis tafsir Al-Quran. Sesiapa yang meremehkan majelis tafsir Al-Quran, berarti memang dia itu tidak berintifa' dengan Al-Quran semaksimalnya. Beneran. Jadi penting ini intifa' bil Quran. Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang beberapa ulama, mereka mendahulukan tentang ilmu hadis. Apa kata Syekh Utsaimin? Ilam ketahuilah bahwasanya ulama yang mendahulukan sunnah, maksudnya mempelajari sanad hadis rijal, jarh ta'dil dan sebagainya lebih detail, dan untuk porsi Al-Qur'annya tafsirnya itu kurang, itu muqassir, maksudnya dia enggak bagus. Nah, ini ketergelinciran pada sebagian ulama yang atau alim atau tulab yang konsentrasi di bidang hadis. Hadis dihafal Masya Allah, dibaca tiap hari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Subhanallah, rijalnya dibaca. Tapi untuk Al-Quran, enggak ada porsi bacanya sedikit. Kemudian porsi tadaburnya sedikit. Ya, porsi air mata untuk dikeluarkan untuk Al-Quran juga sedikit. Ini salah ini. Karena Al-Quran ini kalamullah. Secara zat, dia itu benar-benar memiliki mu'jizat. Secara zat. Kalamullah. Kalamullah sifatullah. Tapi kalau misalnya hadis, apakah hadis dijaga? Enggak, maksudnya seperti Al-Quran? Enggak. Iya, hadis terjaga dengan penjagaan para ulama, dan itu pun ada ikhtilaf di sebagian dari hadis, ya kan? Al-Quran enggak. Pas subhanallah sampai sekarang. Nah, maka ambillah yang lebih baik dari Al-Quran cuma. Ya. Jangan porsikan hadis itu banyak karena ilmu hadis luar biasa, detail dan semacamnya. Iya, sahih. Al-Quran pun detail. Gimana enggak detail orang kita bacanya aja harus tahu sifat makhrajnya tiap huruf. Gimana enggak detail di setiapnya ada sign tanda-tanda matnya, qalqalahnya, tajwidnya ada. Kalau hadis enggak dilakukan seperti itu. Berarti mana yang lebih agung? Masih bukan berarti hadis itu kurang, tetapi Al-Qur'an kita dahulukan. Al-ihtida' dan intifa' bil Qur'an. Ya. Ini kita omongi ini karena memang Masya Allah kita perlu banget ini hal seperti intifa' bil Quran. Kalimat intifa' bil Quran ini penting tiap hari kita realisasikan. Enggak cuma sekedar teori di sini doang. Antum setelah dari sini intifa' bil Quran itu baca Al-Quran nanti habis maghrib misalnya. Baca Al-Quran. Maksudnya bacanya dengan baca yang baca waratil Al-Quran tartila. Tilawah itu, lafal tilawah itu tidak sekedar huruf per huruf, kata per kata, dilakukan dia ikut itba artinya, yaitu mengikuti, merunutkan. Nah, tilawah itu harus dengan ada, setelah baca itu ada bekas. Kalau setelah baca enggak ada bekas, berarti bacaan antum bermasalah, itu dia udah. Mungkin secara tajwid okay. Tapi secara pengkolbuan, penghayatan itu bermasalah. Padahal Al-Qur'an ditujukan untuk tadabbur dan diamalkan, bukan sekadar dibaca. Makanya kemarin, pertemuan kemarin, kita mengatakan orang-orang yang tajwidnya luar biasa, tapi bacaannya dipanjangkan, kemudian dilakukan dengan seindah-indahnya, itu kadang-kadang mengaburkan maksud dari turunnya Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena maksud dari turunnya Al-Quran untuk ditadaburi, kemudian diamalkan. Makanya coba, sekali lagi ada motivasi antum. Antum beli kitab tafsir, lang lengkap. Gak perlu anda tanya satu persatu lagi. Antum punya apa kitab tafsir yang lengkap? Jawabannya, belum punya, belum ada duit. Aduh, itu alasan. Alasan syaitoni itu. Ada kayak gitu. Muslim punya kitab apa? Tafsir. Ya nanti tiap hari dia merujuk pada kitab tafsir itu. Minimal tafsir Muyassar, kalau misalnya ada. Kalau misalnya bisa. Ya, murah insya Allah. Murah. Cuman berapa? Gak nyampe 1 juta bahkan. Atau antum bisa membelikan beberapa orang keluarga, 3 keluarga, 3 rumah, belikan itu tafsir Muyassar, antum dapat pahala. Iya, antum contohkan kepada istri, nanti kepada anak antum, sering buka kitab tafsir. Oke, insya Allah nanti anak antum akan mengikuti, insya Allah. Iya. Nah, kalau anda pribadi, ada influence dari bapak anda juga, alhamdulillah. Babi anda juga buka sering kitab, seringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dan juga di rumah punya kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dulu anda enggak tahu apa-apa Allah tentang Tafsir Ibnu Katsir itu. Ada berapa jilid Tafsir Ibnu Katsir. Baru anda sadari ketika udah lulus sekolah ma'had pesantren, baru tahu Tafsir Ibnu Katsir kayak gini, ya kan? Padahal selama ini, maksudnya waktu anda liburan di rumah atau dari kecil, itu kalau baca Al-Qur'an lagi malas-malasan kan disuruh, "Oh, baca Qur'an," sama orang tua tuh dipaksa baca Qur'an. Kadang enggak nemu Qur'an, "Ah, udah buka buku ini, dalamnya ada Qur'an nih." Isi itu ayat berapa potongan, bawahnya ada kalimat-kalimat panjang bahasa Arab. Enggak tahu apaan sini, udah baca aja. Asal baca. Ini lanjutin baca. Jadi supaya kedengeran baca Quran padahal orang tua lengah, ah ini lagi gitu kayak gitu dulu. Tapi justru wakaf seperti ini membekas sampai sekarang. Sekarang ngaji isi kajian bahkan yang seperti itu. Tafsir Mutakhir. Iya. Nah, itu perlu. Dari situ terus kemudian terpikir, dulu kok orang tua saya membaca kayak gini, kenapa saya enggak? Akhirnya mulai dari situ berpikir, kenapa saya enggak mengikuti ujar orang tua? Berani kebaikan, maka mulai baca-baca kitab tafsir itu juga antum punya kitab tafsir, contohkan kepada anak, kepada istri. Kan sebagian dari istri mereka enggak memperhatikan, tapi ini yang laki-laki yang tanggung jawab nanti. Coba contohkan, sering baca, nanti juga bakal ikutan. Kami perempuan kan ikut sama laki-laki. Iya, dan sebaliknya juga sih emang. Laki-laki itu sama perempuan juga kadang-kadang. Tapi antum sebagai pemimpin nanti, contohkan tuh, baca kitab tafsir. Mungkin di tahun pertama, masih malas itu istri antum. Iya, karena memang mungkin gak doain baca. Atau anti ilmu mungkin, atau gimana lah pokoknya. Ntar lama-lama juga, wah ini kayaknya suami saya sungguh-sungguh ini emang. Nanti mulai ikutan. Didik kayak gitu. Baca apa beli tafsir Muyassar aja misalnya. Suruh istri, "Nih, baca tafsir surat apa? Ad-Dukhan misalnya atau Az-Zukhruf atau apa gitu kan. Atau yang mudah-mudah lah, Al-Ghasyiyah misalnya. Atau yang dia hafal apa misalnya. Baca itu tafsirnya, baca, renungkan gitu. Atau kalau bisa antum syarah di depan istri. Innal hamdalillah," gitu kan, depan istri. "Ini syarahnya kayak gini-gini." Itu baru mantap itu pemargotot. Iya. Intifa' bil Quran itu bukan hanya untuk antum, istri dan anak nanti insyaallah. Iya, intifa' bil Quran untuk rohani dan juga untuk jasmani. Khalas, intaha kajian ini selesai. Iya enggak? Sudah selesai. Udah, itu cuap-cuap anak itu tadi, udah semuanya udah selesai. Tapi itu baru menafsirkan kalimat al-intifa' bil Quran. Sebenarnya cukup itu aja. Itu anda gak penting banyak kalam semua ini kalau antum setelah kajian ini antum gak mempraktekkan sama ibu orang ngomong kayak tadi. Jadi nanti maghrib atau pulang langsung buka kitab tafsir. Antum keberatan dengan tafsir Al-Aisar panjang, buka tafsir Muyassar. Yang terjemahan, kok gak bisa yang Arab. Cukup itu aja, tafsir Muyassar itu ringkas. Cukup itu aja coba. Ya. Khatamkan misalnya satu bulan khatam misal. Targetkan satu hari baca ibarat baca 5 halaman Al-Qur'an gini atau 3 halaman lah baca coba. Untuk ditafsirkan Muyassar. Gitu. Udah dimudahkan sama Allah sekarang ada cetakan terjemahannya. Jadi enggak ada alasan, "Wah, adanya Arabik, ini ada terjemahannya Muyassar." Anda pengen antum juga membaca itu tafsirannya. Ya, intifaannya supaya bagus insyaallah taala. Tapi yang ini, tolong. Yang akhwat ini udah selesai belum ini? Apa yang antum amalin ya, amalkan di rumah dengan keluarga. Yang akhwat coba diinin. Ini gak ditulis nama-namanya ini, Masya Allah. Malah ada yang hamba Allah, ini kayak nyumbang infak aja antum. Ini nyumbang ilmu antum minimal apa gitu, abu siapa gitu. Udah yang akhwat, ayo dikumpulin ya akhwat. Ini udah diinim belum? Coba anda baca dulu udah yang pertama ini. 1A. Udah belum akhwat? Ayo coba dikumpulin. Ini insya Allah bermanfaat nih. Antum dapat pahala ini. Kenapa yang bagi-bagi pahala? Antum nanti dapat pahalanya yang nyebarin maklumat baru dapat pahala. Kalau salah maklumannya antum udah dosa jemaah. Kan? Iya. Terus pahalanya juga balik ke anda karena anda yang bacain. Nah, jadi anda dapat juga insyaallah, ya kan? Politik pahala. Ayo akhwat, udah belum ya akhwat nih? Cepat akhwat nih. Di sini kita dengarkan. Masya Allah, belum semua. Jangan diperbagus tulisannya, biasa aja. Satu kalimat aja. Misalnya, agama itu mudah, nah, udah selesai. Ini satu A. Ma pada ma asbarohum bisa bermakna satu, takjub. Dua, pertanyaan. Tiga, huruf penafian. Benar gak? Benar. Bagus. Hasan. B. Ahlu sunnah meyakini seorang muslim pada akhirnya akan masuk surga. Alhamdulillah. Adapun bila Allah mengazabnya karena sebab dosanya, maka ia akan masuk neraka selama beberapa waktu sebelum dikeluarkan kembali ke surga. Abu Ukashah. Jazahullah khair. Siapa Abu Ukashah ini? Rajulun majhul. Coba. Mana orangnya? Aina insanuhu. Mana orangnya? Gak ada orangnya. Oh antum. Masya Allah. 2B. 2A. 2B. 2B dulu. 2A dulu ya. Allahumma lebih kuat dari kata Rabbana karena menjamak semua sifat Allah Ta'ala. Abu Abdillah ini. Siapa Abu Abdillah? Masya Allah. Yang B. Janganlah membedakan sifat antara yang sudah mengaji dan belum. Kemudian berbuat curang atau tidak adil. Karena bisa termasuk dalam surat Al-Mutaffifin. Ini A dan B dua-duanya yang Anda jabarkan ini kayaknya. Iya. Yang B itu yang di luar kajian, Mas Bro. Atau antum enggak punya maklumat di luar kajian, cuma di sini doang. Maksudnya di mana gitu antum dapat maklumat agama, share di sini. Tapi ya jazakallahu khair. Bagus. Abu Ghaib. Apa ini Abu Ghaib ini? Bapak jin apa gimana ini? Abu Ghaib. Siapa ini Abu Ghaib? Oh. Kok Abu Ghaib? Ini mah Abu Ghaib. Abu Ghaib benar, Pak. Subhanallah. Serem juga ini. Satu, pada dasarnya manusia adalah dalam keadaan jahil. Sahih. Itu yang tadi. Ilmu yang dapat menempatkannya dalam keselamatan di akhirat. Ahsan. Bagus. Kedua, pun suatu tempat yang kotor akan bersih, aman dari gangguan syaitan setelah dibersihkan dengan ruqyah dan amal ketakwaan. Dua-duanya kayaknya di kajian. Jadi Anda minta poin satu yang dari kajian, poin dua dari luar kajian, terserah mau dari kajian lain atau dari buku yang pernah dibaca atau maklumat yang terpendam selama ini. Ya. Ketiga, gak tahu ini sama siapa, mungkin antaranya tadi udah izin. Yang pertama, ilmu dan mengamalkan adalah ciri seorang muslim. Sahih. KB, dua, ikhlas adalah amalan tersulit dalam Islam. Hasan. Ikhlas lebih sulit dari ibadah itu sendiri. Contohnya sholat. Keikhlasan untuk sholat lebih berat dibandingkan sholat itu sendiri. Ya, baik. Hasan, bagus. Jazakallah khair. Keempat, A. Belajar bahasa Arab. B. Lo kok gitu sih? Ini apa faedahnya? Belajar bahasa Arab. Ini dikira mungkin kesan dan pesan ya kiranya. B. Apa ini Allah Musta'an. Allahu a'lam bis-shawab ini mah. 5, Anda enggak tahu siapa, enggak tahu namanya siapa, enggak tahu. 5A, belajar ilmu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan keluarganya. Sahih. B, maka sudah seharusnya seorang muslim mempelajari agamanya agar tidak tersesat dalam kekufuran. Alhamdulillah lah ala kulli halah. Alhamdulillah, bagus. 6A, di dunia ini tidak ada yang lebih baik daripada al-huda wal-ilm. Ya, itu kajian Alhamdulillah tadi dah sahih. B, Allah maha menutupi dosa hamba-hambanya apabila ada dosa yang tidak Allah tutupi. Pasti karena kita melampaui batas dalam melakukan dosa tersebut. Sahih ini? Siapa yang nulis ini? Masya Allah. Anak UI ini di sini ya. Masya Allah. Jazakallah khair ya. 7. A. Menuntut ilmu harus didasari dengan keikhlasan, semangat, sabar, dan istiqomah. Iya. Yang B, tidak boleh menyamakan hal yang berbeda dan membedakan hal yang sama. Ini filosofis ini. Luar biasa nih kalimatnya. Ini Jawamiul Kalim. Jawabil Kalim ini. Iya, ringkas, padat, dan tidak berguna. 8A. Keinginan terhadap dunia dan hasad pada ahli kitab membutakan mereka. Jadi ingin, maksudnya suka dengan dunia dan hasad itu membuat ahli kitab membuat buta hingga menukar sesuatu yang baik dengan yang buruk. Baik. Yang B, muslim itu bersaudara. Bagus. Ini baru poin yang bagus ini. Bagus poinnya. Yang aku tolong, ya, aku cepat akhwat. Cepat akhwat. Hamba Allah berkata, Masya Allah banyak panjang ini. Satu, faedah dari mempelajari ilmu di luar kajian NW yaitu mempelajari buku yang berjudul 3 Langkah Memahami Al-Quran karya Ustaz Muhammad Hasan Pologai LC. Apa ini Pologai ini? Pologai. Siapa yang menjawab ini? Siapa yang menjawab ini? Enggak ada orang nih. Hah? Pologai? Pologai. Pologai. Marga ya mungkin. LC. Untuk lebih mudah memahami Al-Quran ditinjau dari arti perkata sambil menambah perbendaharaan kata bahasa Arab. Ini berita atau apa nih Pak? Khabar ini. Ada faedahnya nggak? Mungkin ada faedahnya insya ya. Maksudnya belilah buku ini. Gitu ya. Iya. Kedua, faedah yang didapat dari kajian ini Al-Isra'ul Mulkum. Memahami Al-Quran ditinjau dari kata per kata, belajar dengan mengenal i'rab serta mendalami ilmu tajwid, menambah dan memahami hadis-hadis Rasulullah agar bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini khobar bimana insya, artinya hadirilah kajian ini. Nah, gitu ya. Tapi bukan ini Kang yang diinginkan Kang, tapi jazakallah khair. Hamba Allah berkata, satu faedah yang didapat di luar kajian, mengubah mindset penting menuntut ilmu. Dan dua, faedah yang didapat dalam kajian dan tafsir menambah pemahaman ayat secara mujmal, i'rab dan tajwid yang insyaallah menambah keimanan. Fiqih memberikan pengingatan tentang pemahaman fiqih yang kita amalkan sehari. Fawaid memberikan cara mentazkiyah nafsu-nafsu. Apa sih Pak Kang? Aduh, antum kok malah jadi bukan ini yang dimaksud. Faedah di sini faedah kaidah atau hukum atau apa gitu loh. Ini penjabaran kondisi ini. Faedah kajian al-Islam menambah wawasan keutamaan tentang i'rab. Perlunya kita membaca buku-buku tafsir dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Aduh, Masya Allah ini kurang sesuai tapi gak apa-apalah. Hamba Allah berkata yang ikhwan, kesabaran ada yang terpuji dan tercela, Masya Allah. Seburuk-buruknya kesabaran adalah kesabaran orang kafir untuk jauh dari Rabb-nya. Dan kesabaran yang sia-sia di atas neraka, Masya Allah. Ini hamba Allah, barakallahu fih. Siapa nih? Siapa nih, ikhwan? Masya Allah. Tapi kok satu doang ini? Hah? Harusnya ada lagi, dua. Kemudian faedah kajian, berkata Ar-Razi dalam kitabnya, sebaik-baik sesuatu di dunia ini adalah petunjuk dan ilmu. Masya Allah, bagus. Tambahan faedah, makna ilhad dalam surat Al-A'raf 180 mengatakan bahwa nama Latta dari Allah, Al-Uzza dari Aziz, dan Manat dari Manan. Ya. Iya. Baik. Jadi nama-nama Allah diubah-ubah. Gitu. Ya. Bahasa Arab, satu, ada lagi yang lain ini, apabila fi'il madhi diikuti fi'il mudhari, bermaksud fi'il madhi kana diikuti fi'il mudhari bermaksud tradisi atau kebiasaan. Sahih, itu pernah kita jabarkan dulu. Kaidah, hukum asal ibadah haram kecuali disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jazakallahu khair ikhwan sekalian, jazakumullahu khair atas jawabannya. Yang akhwat, ih mengatakan, nah ini ih ini enggak tahu ih siapa nih. Ih mengatakan, faedah dari syarah kajian, illa tidak boleh sholat di atas kuburan ditinjau dari dua hal yaitu tauhid dan fikih. Dalam hal fikih karena tempat tersebut adalah najis. Dalam hal tauhid itu termasuk syirik atau menjurus kepada kesyirikan. Faedah dari selain kajian ini, dalam buku dari Madinah hingga Radio Roja, Syekh Abdul Razak Hafizullah berkata, jika ada saudara muslim yang mencela kita maka dia tidak usah ditanggapi. Jika kita diam maka Allah yang membela kita. Namun jika kita membela diri sendiri, maka yang membela adalah kita, makhluk yang lemah. Ahsan. Masya Allah, ini baru nih, bagus nih. Nih ikhwan, ini contoh kayak gini. Ini udah tulisan gak berantakan, bagus. Kok antum udah berantakan, banyak yang gak jelas kan? Ya, jazakillah khairan saudari ih. Faedah dari kajian NW, ini as. Nah, namanya as kayaknya nih. Terdapat kaidah dari kajian al-aslu fil insan al-jahl, al-aslu fil muslim al-adl. Oke, sahih. Faedah dari selain NW. Seorang muslim hendaknya bersikap lembut pada sesamanya sebagaimana Rasulullah mencontohkannya dalam sebuah hadis diriwayatkan saat Yahudi menyalami Yahudi, menyalami Rasulullah dengan assalamualaikum, dan Aisyah menjawab waalaikumussalam. Maka Rasulullah menegurnya agar tidak membalas mereka dan jawabannya hanya dengan waalaikum. Masya Allah. Ini luar biasa. Saudari As. As wajah. Ya. Kemudian faedah dari kajian NW. Doa dan zikir adalah suatu hal yang memiliki perbedaan. Semua doa adalah zikir, namun tidak semua zikir adalah doa. Dan Allah menyukai hamba yang berdoa dengan rendahkan diri. Faedah dari sanad NW. Tidak ada kebenaran yang tidak diamalkan. Ini seperti tadi. Jangan menyamakan yang beda dan membedakan yang sama. Ini dari saudari DEC. Gak tahu apa terjemahannya. Ya. Kemudian, faedah dari kajian NW. Ilat dilarangnya sholat di kuburan ditinjau tauhid dan fikih. Sunnahnya berdoa saat melewati tempat tempat yang kotor, seperti tempat sampah. Kemudian perbedaan antara Hamzah wasol dan Hamzah pat'i. Ya apa? Apa perbedaannya? Dikasih tahu dong. Ini jangan raporan, ini report namanya, bukan faedah. Faedah selain kajian di sini, iman kepada malaikat meliputi nama-namanya, sifat-sifatnya, tugasnya, baik berhubungan dengan manusia dan alam semesta. Oke, bagus. Ini namanya enggak ada terus dicoret. Enggak tahu siapa namanya. Kemudian, ada juga selain Allah Ta'ala lebih suka ketika kita merendahkan diri atau menghambakan diri kepada Allah dalam meminta. Sahih. Kemudian, di dunia ini tidak ada yang lebih baik selain hidayah dan ilmu. Sahih. Ahsanti. Kemudian yang lainnya, saudara KR, keranggan, memohon dengan mengucapkan Allahumma lebih baik daripada ya Rabb, dalam kurung Ustaz Hasan. Kemudian syaitan mendirikan tenda-tenda di tempat ini jangan dinisbatkan kepada saya, enggak, ini tadi perkiasan doang. Mendirikan tenda-tenda di tempat sampah, kalau lewat tempat sampah baca doa, ntar jadi meme, ntar lama-lama nih ya. Ntar masuk Facebook jadi meme, WhatsApp, aneh yang terkenal, aneh yang dibully nanti jadinya. Enggak usah ya. Iya, jangan disebarin ini kalimat. Ini cuma di sini doang. Selain Sirat, ini kajian lain kayaknya. Ustadz Abdullah Roy. Selain Sirat, ternyata ada jembatan lagi. Setelahnya yaitu Al-Qantarah. Untuk mensucikan hati dari sifat-sifat buruk yang tertinggal. Sebelum kita masuk surga. Allahumma amin. Dari saudari KR. KRL. Faedah yang didapat dari kajian NW hari ini. Satu, murojaah lagi ilmu tajwid terutama wasol dan qotok hamzah ya. Dua, jadi tahu bedanya doa dan zikir, alhamdulillah. Tiga, membaca doa perlindungan tidak hanya pada saat mau membaca Al-Qur'an, mau ke toilet, tapi juga saat mesti dibaca ketika lewat tempat-tempat kotor atau keburukan. Kemudian ada juga yang lain, tempat banyak debu yang kotor, example gudang, tempat sampah adalah tempat tinggal syaitan. Yang kedua, salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Bagus, bagus. Ahsanti. Kemudian, ada juga ukhti DS, betapa sobatnya masuk neraka. Betapa sabarnya ya. Betapa sabarnya masuk neraka. Karenanya, kamu begitu. Berani berbuat maksiat. Oh Allah, ini ngingetin anak ini berarti kayaknya. Makasih ya. Dengan melakukan banyak ketaatan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, pasti masuk surga. Ahsan, bagus. Kemudian, ada lagi yang lain. Satu, jangan mengabaikan najis. Karena hal najis bisa mengantarkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sahih. Dua, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar di sini adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dua, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Tiga, sabar dalam menerima ujian Allah atau menerima takdir Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Ini yang ikhwan difoto, kemudian dilegendakan masukin di WhatsApp. Ya akhwat juga difoto dan ditaruh di WhatsApp supaya insyaallah lebih bermanfaat. Ini buat ikhwan ya. Baik, jazakumullah khairan atas kehadiran antum dan perhatian dari antum semua. Insyaallah kita lanjut pada pekan depan hari Sabtu, insyaallah di ayat berikutnya, di hadis berikutnya, dan di pembahasan berikutnya dari intifa bil Quran. Dan anda ingatkan kembali, amalkan al intifa bil Quran. Ya, kalau punya satu kitab tafsir, punya kitab tafsir lain satu doang, intafi bihi, gitu ya. Baca lagi setiap hari, ya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.